Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita kemarin masih di pertengahan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan kondisi orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman terakhir ini, di mana bentuk kesyirikan yang dilakukan lebih besar, lebih berat, lebih parah daripada perbuatan kesyirikan yang dilakukan di masa dahulu. Ditinjau dari di zaman dahulu, orang-orang yang melakukan kesyirikan biasanya mereka mengerjakannya di waktu lapang, di waktu sedang senang, di waktu mendapatkan karunia, nikmat. Namun tatkala mereka tertimpa kesulitan yang mendesak, yang sangat, yang besar, mereka segera mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa berbagai sesembahan yang mereka agungkan tidak dapat menyelamatkan mereka di kondisi itu. Mereka tahu bahwa mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyelamatkan mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Apabila mereka mengendarai berkendaraan di lautan, berlayar di lautan, lalu kemudian tertimpa musibah ombak badai yang besar, da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan agama, doa pertolong, permintaan pertolongan hanya kepada Allah taala. Mereka meminta hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yasyrikun, tiba-tiba idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Setelah selamat baru melakukan kesyirikan lagi. Berbeda dengan perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang di akhir zaman ini, di mana dalam kondisi susah pun, dalam kondisi genting pun, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan pun, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi susah, mereka meminta kepada selain Allah. Nah, ada yang meminta kepada kata mereka penguasa laut selatan, ada yang kepada penguasa kata mereka penguasa gunung, berapi, sungai, lembah, tempat keramat, dan yang semisalnya. Nah, ya, padahal ini semua Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an. Subhanallah, memang penting dasar hukum Islam Al-Kitab wa Sunnah untuk terus dipelajari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para nabi dan para malaikat itu sebagai arbaban, sebagai rob-rob. Kita mengetahui makna rob itu yang menciptakan, menguasai, memiliki, mengatur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak perintahkan manusia ini untuk melakukan kesyirikan dalam bentuk menjadikan para nabi, menjadikan para malaikat sebagai arbaban, sebagai rob-rob yang kemudian disembah. Nah, karena sebagian orang, sebagian manusia, ada yang menyembah malaikat, sebagian manusia ada yang menyembah para nabi, dan mereka menjadikan itu sebagai, menganggapnya sebagai penguasa. Nah, sebagai arbaban rob. Ada yang mereka istilahkan, mungkin namanya berganti, tidak bernama malaikat, tapi mereka mengganti. Ada yang diistilahkan, kata mereka penguasa, yang menguasai, yang mengatur kehidupan. Nah, dengan berbagai istilah, mungkin istilah dewa misalkan, mungkin istilah raja misalkan, mungkin istilah, berbagai istilah. Nah, yang mengatur rizki, yang mengatur hujan, yang mengatur kematian, yang mengatur sebuah daerah atau apa, yang mereka ungkapkan dengan berbagai ungkapan. Nah, apakah itu ungkapan dari malaikat yang mereka ganti atau rubah wujud namanya, atau nabi, orang soleh yang mereka rubah atau bentuk atau namakan dengan nama yang mereka inginkan, atau para syaitan, ungkapan dari yang mereka ungkapkan. Allah telah nyatakan dalam Al-Qur'an wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para nabi dan para malaikat itu sebagai arbaban. Ditetapkan mereka sebagai rob-rob, sebagai penguasa, pengatur, yang memiliki, yang menciptakan sesuatu kekuatan tertentu, sebuah daerah atau wilayah tertentu, lalu kemudian disembah dan diibadahi, dimintai pertolongan. Karena itu kesyirikan. Subhanallah, sebagian manusia dalam kondisi susah, sulit, mereka meminta berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat-saat gentingnya, di saat mereka tertimpa kesulitan yang hampir atau bisa saja membinasakan mereka, iyadan billah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, pentingnya pelajari sunnah. Sebagaimana ungkapan yang diungkapkan atau syair yang disebutkan oleh Al-Busiri dalam qasidahnya Al-Budda, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amin. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki selainmu sebagai tempat yang aku berlindung kepadanya ketika menimpa atau tertimpa bencana yang umum, yang menyeluruh. Subhanallah, menjadikan akramul khalqi sebagai tempat meminta perlindungan. Nah, kita lanjut. Qala rahimahullah, wa ma ba'dahu minal abiyati allati madmunuha ikhlasud du'ai والليذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله تعالى. Dan bait-bait setelahnya yang kandungannya adalah mengikhlaskan doa, meminta perlindungan, berharap dan bersandar dalam keadaan yang paling sempitnya dan kondisi yang sangat terdesaknya, justru dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa naqadur rasula sallallahu alaihi wasallam bittikabi mana anhu a'zama munaqadatin. Maka dia menantang, menentang, melanggar Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan apa yang beliau larang dengan penentangan yang besar. Wa syaqullaha wa rasula a'zama musyaqatatin. Musyaqatin, dan dia menentang Allah dan Rasulnya dengan penentangan yang besar. Wadhalika anna syaitan azhara lahum hadha syirkal azima fi qalibi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi. Yang demikian itu sebabnya bahwa syaitan telah menampakkan kepada mereka kesyirikan yang besar ini pada bentuk, pada wujud kecintaan kepada nabi dan pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta Nabi tidak? Kenapa kamu tidak meminta kepadanya? Kamu melarang bertawassul dengan Nabi SAW, berarti kamu benci Nabi SAW, kata dia. Dikait-kaitkan dengan kecintaan Nabi SAW. Kamu tidak merayakan maulidnya, apa-apa yang terkait dengan diri beliau SAW, berarti kamu tidak cinta Nabi SAW. Kamu tidak cinta sunnah. Kamu benci terhadap agama ini. Kamu dan begitu seterusnya. Sampai pada tingkatan berarti kafir. Berarti kamu murtad. Berarti kamu sesat. Iyadan billah. Ini sumbernya. Ini poros intinya. Awal dasar pijakan mereka dalam menyalahkan ahlul haqqi. Kenali dasar ini. Ini sumbernya. Semua tuduhan-tuduhan mereka pusatnya atau sumbernya ini. Apa yang ditampakkan oleh syaitan. Wa adhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allah bihi fi qalbi tanaqqusihi. Dan syaitan menampakkan kepada mereka tauhid dan ikhlas yang Allah utus para nabi dengan membawanya itu dalam wujud mengurangi kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bahkan kebencian terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. wa haula'il musyrikun humul mutanaqisun annaqisun, padahal mereka lah orang-orang yang melakukan kesyirikan itu yang merendahkan dan mengurangi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diposisikan seperti apa yang beliau perintahkan. Fakulu ana abdullahi wa rasuluh. Nah, katakanlah bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah. Afrotu fi ta'zimihi bimanahahu manhu asyad dan nahi. Mereka telah bersikap gulu dalam mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkara yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam larang dengan larangan yang besar. Wa farwatu fi mutaba'atihi, di lain, di sisi yang berlainan atau di waktu yang bersamaan, kalau terjemahannya ana ulangi, mereka telah bersikap gulu dalam mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk apa ya, dengan bentuk yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang tapi mereka melanggar, bersikap gulu. Di saat bersamaan farwatu fi mutaba'atihi, mereka telah menelantarkan, telah meremehkan, telah meninggalkan mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti sunnahnya. Nah, berarti mereka melakukan ifrat wa tafrid, bersikap gulu dan melanggar serta meninggalkan syariat. Bersikap gulu dari memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang bersamaan, mereka telah meninggalkan dan mengabaikan mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakadza ahlul dalal, demikianlah orang-orang yang menyimpang dari tauhid, menyimpang dari sunnah, tidak mengikuti sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti dakwatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan, kesyirikan, kebidahan dan berbagai halnya. Falam ya'ba'u bi aqwalihi wa fa'alihi, mereka tidak lagi memperdulikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalannya, perbuatannya. Wala radau bi hukmi, dan mereka pun tidak ridha lagi dengan hukumnya. Mereka tidak memperdulikan lagi. Kalaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentang perbuatan mereka, apakah bentuk gulu dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kesyirikan bahkan yang mereka perbuat, niscaya mereka akan tolak dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih. Ya. Nah. Mereka tidak lagi peduli baik dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan perbuatannya, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala radu bi hukmihi, mereka pun tidak ridha dengan hukumnya. Wala sallamu lahu, dan tidak menerimanya. Wa inna ma yahsulu ta'dhimu rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ta'dhimi amrihi wa nahyi, padahal pengagungan terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat terwujud, bisa benar-benar terwujud itu dengan pengagungan terhadap perintah dan larangannya. Apa faedahnya seorang mengatakan dia mengagungkan sunnah tapi dia tidak mengamalkan, dia tidak mewujudkannya, dia tidak menjalankannya. Walih tidak bihadihi, pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk mengambil petunjuk dengan apa yang beliau bawa. Watiba'i sunnatihi, dan mengikuti sunnah beliau. Wadda'wa ila dinihi alladhi da'a ilaihi, dan berdakwah kepada agamanya, apa yang telah beliau seru, apa yang beliau telah dakwakan. Wanusratihi, dan menolong dan membela agamanya. Wa muwalati man amila bihi, dan bersikap loyal terhadap setiap yang mengamalkannya. Wa muadati man khalafahu, dan menentang, memusuhi siapa yang menyelisihinya. Fa'akasa ulaikal musyrikun ma aradallahu wa rasuluhu ilman wa amalan. Namun orang-orang yang melakukan kesyirikan itu membaliknya, ya. Nah, apa yang telah Allah inginkan dan yang telah diinginkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam bentuk pengamalan, demikian pula dalam bentuk ilmu, pengilmuan, ya. Nah, keyakinan. Mereka menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wartakabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, dan mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fallahul musta'an. Nah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya masih ada nas yang terkait dengan yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah dalam bab yang ke-18. Namun mungkin kita cukupkan materi pembahasan malam hari ini untuk kitab Fathul Majid di bab ini, karena berikutnya insyaallah kita akan masuk pada bab atau nas yang baru. Di malam hari ini insyaallah kita akan sedikit mengulangi apa yang telah mungkin sering disampaikan atau sering diulang-ulangi. Kita saat ini telah berada di bulan Rajab, di bulan-bulan atau di pekan-pekan terakhir bulan Rajab. Di hadapan kita menanti bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Nah, bagi para talabah diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir, persiapkan hafalannya, kemudian materi pelajaran. Di malam ini insyaallah kita akan sedikit mengulangi hal-hal yang terkait dengan bulan Sya'ban. Sebelumnya di bulan Rajab terdapat riwayat yang menyebutkan tentang bulan Rajab, namun hadisnya hadis yang lemah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu talanhu. Beliau mengatakan dalam riwayat itu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala rajab qala allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban wa barik lana fi ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk bulan Rajab, beliau mengatakan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Ramadan. Riwayat ini riwayat yang lemah. Salah seorang perawinya adalah Zaidah ibn Abi Riqad Al-Bahili, seorang yang dilemahkan. Al-Imam Al-Bukhari dalam Tariqul Kabir mengatakan munkarul hadis. Perawi ini seorang yang hadisnya mungkar. Terkait dengan bulan Sya'ban, ada riwayat dalam riwayat Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dari hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihat engkau berpuasa dari satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Yani engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini berbeda dengan puasamu di bulan-bulan yang lain. Berpuasa di bulan Sya'ban ini memiliki perbedaan dengan puasa di bulan-bulan yang lainnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Ramadan, tentunya Ramadan utuh sebulan penuh. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau melakukan hal itu? Beliau mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia lalai darinya. Terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amalan-amalan diangkat kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Maka aku menyukai amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita pelajari sedikit hadis ini. Hadis ini menjelaskan pertama, Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Syaban. Nah, sampai-sampai kata Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, seringnya Nabi SAW mengistimewakan bulan Syaban ini dalam hal berpuasa, sampai-sampai dikenali oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai-sampai beliau mengatakan, saya tidak melihat engkau berpuasa di bulan yang lain seperti yang engkau berpuasa di bulan Syaban. Nah, ya. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Syaban fa innahu kana yasumu Syaban kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari bulan Syaban. Maksudnya di bulan yang lain, yakni selain Ramadan. Maka sesungguhnya beliau berpuasa di bulan Syaban itu seluruhnya, yakni mayoritasnya, ya. Nah, tidak penuh. Ya, karena yang disempurnakan hanya bulan Ramadan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan lagi, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqul la yuftir, wa yuftir hatta naqul la yasum. Nabi SAW kalau berpuasa, sampai-sampai kita mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Maksudnya tiap hari berpuasa, hari ini berpuasa, besok lagi puasa. Seringnya beliau menyambung puasa tersebut setiap harinya berpuasa, sampai-sampai kata para sahabat, kami mengatakan beliau tidak berbuka di bulan itu, terus berpuasa setiap hari. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Dan beliau terkadang tidak berpuasa lama, dalam hari-hari, dalam bulan-bulan, sampai-sampai kami mengatakan beliau belum berpuasa sehari pun di bulan ini atau di waktu ini. Nah, seringnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sesuai kondisi. Kadang-kadang beliau merutinkan dan terus berpuasa. Nah, ketika beliau mendapatkan kelonggaran, kelapangan untuk berpuasa. Kadang-kadang di masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, yang membutuhkan tenaga, beliau tidak berpuasa. Dan itu terus lama, berhari-hari. Beliau tidak berpuasa. Itu Nabi SAW. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lanjutannya, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku belum pernah melihat Rasul SAW menyempurnakan satu bulan dalam berpuasa kecuali Ramadan. Kecuali bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan utuh, satu bulan penuh. "Fama ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak melihat beliau SAW memperbanyak puasa dari bulan, satu bulan, kecuali di bulan Syaban. Yakni bulan Syaban tidak berpuasa sempurna satu bulan, tetapi mayoritasnya. Ya, dari sini kita mengetahui lafadz kullu dalam hadis sebelumnya itu tidak bermakna seluruh hari-hari bulan Syaban, tetapi mayoritasnya. Mayoritas di bulan Syaban beliau berpuasa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus bagi kaum nisa, nanti insyaallah mudah-mudahan jika ada waktu, ya, bagi mereka yang memiliki hutang puasa Ramadan, hendaknya mereka berusaha, bersemangat jika memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka berpuasa, ya, untuk menggantikan, mengqadha Ramadan yang telah terlewat. Nah, dan lebih-lebih lagi jika telah memasuki bulan Syaban, karena itu bulan yang terakhir sebelum Ramadan. Nah, karena tidak dibolehkan, ya, tanpa udur kaum wanita menunda mengqadha Ramadan hingga melewati bulan Syaban lalu mendapati Ramadan berikutnya dalam kondisi dia masih memiliki hutang puasa Ramadan tanpa udzur. Tanpa udzur artinya dia punya kemampuan, dia bisa berpuasa, namun dia menunda karena memang qadha Ramadan ala tarahi, mengqadha bulan Ramadan tidak diwajibkan harus langsung, boleh diundur, boleh ya, walaupun dianjurkan mustahab untuk disegerakan. Nah, namun tidak wajib untuk disegerakan, boleh mengundur sesuai dengan kemampuan, kondisi, waktu. Namun tatkala masih tersisa, tidak tersisa kecuali waktu ya, mengqadha Ramadan sesuai dengan jumlah hutang dia, hutang puasa Ramadannya, maka dia wajib untuk segera mengqadhanya jika itu waktu yang tersisa ya. Jika dia tidak memiliki udzur. Jika tidak memiliki udzur. Tentunya kalau memiliki udzur, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia sanggupi, ya. Kadang-kadang wanita memiliki udzur, hari ini, bulan ini tidak berpuasa Ramadan karena hamil, bulan Ramadan berikutnya menyusui dan begitu seterusnya. Kadang demikian. Ada ya yang seperti itu. Namun jika dia memiliki kemampuan untuk mengqadha, tidak ada udzur, dia bukan seorang yang menyusui, bukan seorang yang dalam kondisi hamil ya, yang merupakan kondisi yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, namun dia dalam kondisi mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Dia berpuasa mengqadha Ramadan, hutang Ramadannya. Karena jika melewati Ramadan ya dalam kondisi dia masih memiliki utang puasa tanpa udur, melewati Ramadan berikutnya, maka para ulama di antara mereka ada yang menyatakan dia wajib mengqadha disertai dengan membayar fidyah. Dia wajib mengqadha disertai dengan membayar fidyah. Ini insyaallah di kesempatan yang lain biidznillah. Intinya bahwa untuk menghindari untuk keluar dari khilaf tersebut, maka jika ia tidak memiliki udur dan memiliki kemampuan untuk mengqadha rahutang Ramadannya, maka qadha'lah. Kita lanjut. Dalam hadis disebutkan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di satu bulan seperti yang engkau berpuasa di bulan Syaban. Karena Nabi SAW sering berpuasa di bulan Syaban. Nah, lalu Nabi SAW menjawab, apa sebab beliau berpuasa di bulan Syaban? Beliau menyatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu merupakan bulan yang manusia lalai padanya. Yakni manusia tersibukkan dengan hal yang lain selain ibadah. Mereka tersibukkan dengan perkara-perkara dunia di bulan itu. Nah, di bulan atau di waktu yang mayoritas manusia tersibukkan dengan hal selain ibadah, maka sangat dianjurkan untuk seseorang tafarruq, memfokuskan diri untuk ibadah, menjalankan ibadah dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia mampu? Apa yang dia mampu, puasa ataukah yang lainnya? Dan itu memiliki nilai atau sisi afdhaliyah, sisi keutamaan. Amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba itu berbeda-beda tingkatan keutamaannya, terkadang dipengaruhi oleh waktu, seperti sholat di akhir malam, seperti ibadah di bulan Ramadan, ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini terkait dengan waktu-waktu yang afdal untuk beramal soleh. Terkadang keutamaan amalan itu dipengaruhi oleh tempat. Amalan yang sama tapi tempatnya yang berbeda, nilai keutamaan juga berbeda. Seperti sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, berbeda nilainya dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Salatun fi masjid hadza khairum min alfi salatin fi masiwahu ila al-masjidil haram, kata Nabi SAW. Sekali salat di masjidku ini jauh lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lainnya selain masjidil haram. Berarti perbedaan tempat. Dan terkadang pula nilai dari sebuah amalan itu tergantung kondisi. tergantung situasi, ya. Nah, seorang pemuda yang gejolaknya, dorongan syahwatnya, dorongan keinginan untuk bebas, keinginan untuk memiliki dunia, keinginan untuk bersenang-senang, berleha-leha, itu kan besar. Tetapi dia ketika dia mampu menahan dorongan-dorongan tadi untuk taat kepada Allah, dia mampu untuk mengarahkan dirinya untuk taat kepada Allah di masa atau di saat kondisi dorongan itu sangat besar, memiliki nilai yang lebih, memiliki ya tingkatan keutamaan yang besar, berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, yang tidak merasakan seperti itu. Inilah kenapa di antara hikmah sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah berikan naungan, berapa banyak di antara mereka yang disebutkan dalam hadis itu, para pemuda yang hatinya terkait dengan masjid, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, pemuda yang ketika dalam kondisi sendirian dia diajak untuk melampiaskan syahwatnya, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dorongan yang begitu besar, tapi dia mampu sisihkan, dia mampu bentengi dirinya. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai talib misalkan, talib, kita pelajar, tentunya keinginan-keinginan, hasrat, harapan dalam kalbu itu kan bergejolak, ingin, kadang-kadang ingin, misalkan contoh, ada sebagian abah misalkan datang ke masjid bawa handphone. Nah, ini makanya dilarang, jangan tampakkan handphone di masjid, ya. Nah, bawa handphone di masjid padahal sudah dilarang, buka misalkan, yang talib lihat, ih bagus handphonenya, saya juga ingin memiliki, saya ingin juga punya, apa sih yang bisa digunakan, apa sih yang bisa dilakukan dengannya. Dorongan yang begitu besar, tapi dia mampu sisihkan, ya Allah ini sudahlah, nanti kita sekarang fokus belajar talibul ilmi dan seterusnya. Dorongan ini ya yang begitu besar, ketika mampu dihadapi, nilainya besar. Ketika dia melihat orang-orang juga memiliki berbagai hal kenikmatan dunia, ya, para pemuda yang tumbuh dalam aktivitas dunianya, ini sudah bekerja, ini sudah sampai pada tingkatan insinyur, sarjana, dan semisalnya. Sementara dia masih seorang talibul ilmi, dia belajar. Dia menahan dirinya, dia menahan hasratnya untuk juga bisa meraih dunia di masa-masa remajanya, di masa-masa mudanya, demi untuk mendapatkan ilmu, demi untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Nah, untuk bisa menyampaikan agama ini kepada umat, memiliki nilai yang besar. Nah, memiliki keutamaan yang begitu mulia. Demikian kondisinya. Suatu amalan, ya. Nah, berbeda nilai dan keutamaan yang didapat masing-masing, terkadang dipengaruhi oleh keadaan. Kita saja ini, kita di majlis ini, satu majlis kita bersama satu majlis malam ini. Nah, namun masing-masing orang memiliki keadaan yang berbeda. Ada yang mungkin seharian dia kerja dari pagi sampai sore kerja, panas terik matahari dia bekerja, ya, sehingga malam dalam kondisi yang sangat lelah, capek, dia ngantuk, tapi dia memaksakan, ya Allah ini badal maghrib dan isya, sebentar saja mau azan, saya mau belajar, saya mau menuntut ilmu. Dia bersabar, dia memperhatikan, dia menulis, dia mencatat, dia menghafal, dia mengingat apa yang disampaikan, berupaya untuk memahami dan berusaha untuk mengamalkan. Dia melawan lelahnya, dia melawan ngantuknya, dia melawan keletihannya, dia melawan rasa jenuhnya, bosannya, memiliki nilai lebih. Nah, wallahu la yudhi'u ajral mu'minin, Allah tidak akan pernah menelantarkan dan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Nah, ajral muhsinin. Ikhwati billah rahmani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau memperbanyak puasa di bulan Syaban karena di bulan itu manusia lalai. Sehingga beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan itu. Ini semakna atau dalam kondisi seperti ini, seperti riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis Ma'qil bin Yasar, hadis yang ma'ruf yang kita mengetahuinya. Nabi SAW beliau menyatakan al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, beribadah di masa-masa fitnah, di masa-masa al-harj itu seperti hijrah menuju kepadaku. Ya, artinya amalan yang besar, hijrah kepada Nabi SAW. Nah, di masa-masa fitnah, di masa-masa orang-orang lebih mementingkan peperangan di antar muslimin, mementingkan kekuasaan, mementingkan dunia, dia fokus untuk ibadah. Dia bisa memberikan waktu, kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi ibadah itu memiliki nilai yang besar. Memiliki nilai yang besar. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bersemangat. Qala rahimahullah, dalam hadis disebutkan bulan Syaban terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan haram manusia mengetahui sehingga mereka berupaya menjaga ketaatan kepada Allah. Di bulan Ramadan, bulan yang manusia, kaum muslimin seluruhnya jami'an sangat bersemangat untuk ibadah. Bulan Rajab mereka bersemangat ibadah. Bulan Ramadan mereka bersemangat ibadah. Di antaranya ada bulan Syaban. Ah, ini kadang-kadang manusia lalai. Ah, persiapan Ramadan. Rencananya, niatnya sudah kita persiapan Ramadan saja. Ya, nanti Ramadan kita semangat. Sehingga dia lalai di bulan Syaban. Dia tidak mempersiapkan dan tidak memperbanyak amal solehnya di bulan Syaban. Manusia biasanya seperti itu. Ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memperbanyak ibadah di bulan Syaban tersebut. Lalu disebutkan dalam hadis turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, di bulan Syaban itu amalan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan pencatatan amal misalkan, atau diangkatnya amalan itu beragam bentuk. Beragam bentuk. Ini semua agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia maha adilnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menetapkan berbagai sebab, berbagai bentuk-bentuk perhitungan amalan, sehingga tidak ada satupun dari hamba ini yang dizalimi sedikit pun. Seperti misalkan contoh, misalkan pencatatan amalan. Pencatatan amalan hamba ini dilakukan atau ditetapkan oleh Allah beragam. Ada pencatatan amalan di satu waktu, di awal pertama kali. Ya, seperti Nabi SAW menyatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena untuk menulis, ya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50000 sanah. Allah Subhanahu wa taala mencatat, ya, dalam hadis yang lain Allah perintahkan pena untuk menulis catatan takdir. Allah mencatat takdir-takdir hamba 50000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ditetapkan catatan takdir itu telah ditulis, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya, ya, memerintahkan al-qalam untuk menulisnya dalam hadis yang lain. Ya, ini catatan seluruh makhluk ini telah dicatat satu waktu. Nah, kemudian bentuk catatan yang lain itu catatan yang dicatat untuk masing-masing individu, masing-masing manusia. Ya, masing-masing orang dicatat, ya, catatannya secara khusus rinci. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan ketika janin itu telah sempurna 120 hari di kandungan ibunya, sumayut salu ilaihil malak fayu'maru bikatbi rizkihi wa ajali wa amali wa syaqin au sa'idin. Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan, mencatatkan untuknya, ya, ajalnya, rizkinya, amalnya, dia seorang yang bahagia atau yang celaka. Nah, ya, ini dalam semasa hidupnya ditulis di awal, ya, ketika dia berusia 4 bulan tersebut di kandungan ibunya. Nah, ada catatan amalan yang ditulis tiap tahunnya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu dicatat dan dijelaskan setiap perkara dengan penuh bijaksana, dengan penuh hikmah. Ya, Allah tetapkan untuk satu tahun ke depan apa yang akan terjadi dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang akan terjadi. Subhanallah. Itu pun ditambah pada setiap hari ada catatan amalan setiap hamba. Ya. Ma yalfidhu min ladaini ma yalfidhu min ladai illa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. La ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan, ya, dari dirinya kecuali di sisinya ada raqib atid, malaikat yang senantiasa hadir lagi mengawasi, mencatat apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan. Nah, ya, ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan beragam bentuk pencatatan amalan itu untuk menunjukkan kepada hamba maha adilnya Allah, sehingga semua, ya, sama, tidak ada perbedaan sedikit pun dalam beragam catatan-catatan tersebut. Demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang diangkatnya catatan amalan ini dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis ini catatan diangkat di bulan apa? Di bulan apa ini? Di bulan apa? Iya, Sya'ban, jazakumullah khair. Di bulan Sya'ban. Di riwayat-riwayat yang lain di bulan ditetapkan di waktu yang lain, seperti dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim kaifa taraktum 'ibadi, thumma yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW beliau menyatakan, silih berganti para malaikat itu datang dan pergi dari kalian di waktu malam dan di waktu malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul bertemu di waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam menemani kalian di malam hari pun naik, ya, lalu kemudian naik untuk membawa, ya, catatan amalan tersebut, lalu Rob mereka bertanya kepadanya, kepada mereka, dan Rob mereka yakni Allah yang lebih mengetahui tentang amalan hamba. Bagaimana kondisi kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka, para malaikat, menjawab, kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat. Ada yang sholat subuh, ada yang sholat asar, dan kami mendatangi mereka dalam kondisi mereka sedang sholat, yakni membawa catatan amalan tersebut. Ya, setiap sholat subuh dan setiap sholat asar mereka bertemu lalu kemudian berpisah. Malaikat yang saling silih berganti, malaikat siang dan malaikat malam. Berarti tiap hari, tiap hari, bahkan dua waktu tadi. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bertanya, ya Rasulullah, innaka tasum hatta la takadu tuftir wa tuftir hatta la takadu antasuma illa yawmain. Ya Rasulullah, engkau terus berpuasa sampai-sampai engkau hampir-hampir tidak berbuka satu hari pun dalam bulan-bulan hari-hari itu, dan engkau tidak berpuasa suatu ketika, suatu waktu, sampai-sampai engkau hampir-hampir tidak berpuasa sehari pun di waktu-waktu itu. Artinya sering berpuasa, beliau tidak berbuka, sering beliau tidak berpuasa di masa yang lain, kesempatan yang lain, beliau tidak berpuasa. Ya, nah, kecuali dua hari, kata Usama radhiyallahu anhu. Indakhala fi siyamika illa sumtahuma. Tidaklah kedua hari itu masuk menemuimu, yakni engkau mendapati dua hari itu, kecuali engkau selalu berpuasa padanya. Dua hari itu saja. Qala ayyumain? Kata Nabi SAW, dua hari apa yang kau maksud? Qultu, saya katakan, yaumal itsnain wa yaumal khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Ya. Engkau terus berpuasa di dua hari itu. Qala, kata Nabi SAW, dhanika yauman tu'radu fihimal a'mal ala rabbil alamin. Di dua hari itulah dihadapkan amalan-amalan hamba kepada Rabbul Alamin. Fauhibu an yu'radu amali wa nasa'im. Aku senang amalanku dihadapkan kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan diangkatnya amalan-amalan itu kepada Rabbul Alamin dihadapkan. Keutamaan bulan Syaban seperti yang sudah disebutkan dalam hadis ini beragam. Namun di sana memang ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Syaban, namun hadis-hadisnya lemah. Hadis-hadisnya lemah seperti hadis yang menyebutkan tentang malam nisfu Syaban yang diperintahkan untuk sholat malam di malam itu dan berpuasa di keesokan harinya. Ini riwayat yang lemah. Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib, idza kana lailata an-nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika di malam setengah bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kalian salat malamlah dan puasalah pada siang hari. Ya, al-hadis. Hadis ini hadis yang palsu. Hadis ini hadis yang palsu sebagaimana yang disebutkan para ulama. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dari hadis Aisyah, innallaha yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban illa sa'ila sama'id dunya fayaghfir li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Allah Subhanahu wa taala turun di malam bulan, di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, Allah mengampuni sejumlah rambut, ya. Naam. Pada ghanami kalbin. Naam. Sejumlah rambut kambing. Naam. Ya. Sejumlah rambut kambing yang digembalakan, ya, oleh anjing, oleh seekor anjing gembala, wallahu alam. Yang jelas rambut hewan ternak, bulu hewan ternak sebanyak itu Allah ampuni hamba-hambanya. Ini juga hadis yang lemah, ya, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Namun di sana ada riwayat-riwayat yang terkait dengan nisfu Sya'ban yang sahih, dihasankan oleh para ulama atau disahihkan seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba di malam bulan nisfu Sya'ban. Allah ampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan kecuali orang yang memiliki musyahin, yakni pertengkaran, percekcokan dengan saudaranya. Nah, dan ini burungnya percekcokan atau pertengkaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk menghindari percekcokan dalam permasalahan dunia dengan sesama kaum muslimin, ya, dalam permasalahan apapun itu, ya, dalam permasalahan apapun itu. Nah, dari perkara-perkara dunia, kita mengetahui dalam perkara dunia ini banyak permasalahan, ya, dalam tetangga, hak-hak tetangga, ya. Nah, kemudian dalam kerabat, keluarga atau masyarakat tempat tinggal kita, namanya manusia penuh dengan berbagai kekurangan. Namun jangan sampai kekurangan itu dijadikan sebagai alasan untuk seseorang mengabaikan hak-hak tetangga. Jangan. Seseorang cekcok dengan tetangganya dalam permasalahan dunia, ya, dalam permasalahan dunia, ya, dia tidak mau mengalah, ya, dalam perkara-perkara dunia. Nah, yang pada hakikatnya misalkan dia yang salah, dia yang posisi bersalah, lalu kemudian dia tidak mencari jalan keluarnya dan dia tetap cekcok dengan saudaranya, ini diantara sebab terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW beliau menyatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. pintu-pintu jannah itu dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Lalu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada pertengkaran, ada percekcokan, ya, ada pertikaian, sehingga ditunda ampunannya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, maka kita berupaya untuk menyelesaikan berbagai pertengkaran, percekcokan, ya, dalam kehidupan bertetangga, kehidupan bersaudara, agar kemudian kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa'fu wasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Berikanlah maaf dan kelapangan. Ya, tidakkah kalian menghendaki Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita akan lanjutkan dars Fathul Majid di kesempatan yang berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.